dan meninggalkan yang selainnya, tidak memilih-milih, tidak memilah-milah, nah, tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya dari apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tidak memilih-milih dan memilah-milah antara satu syariat dengan syariat yang lainnya di dalam Islam ini, akan tetapi mengambil semuanya, seluruhnya, menerima apa saja yang datang di dalam syariat ini, baik sesuai dengan hawa nafsu kita ataukah tidak. Nah, wajib bagi kita untuk menerima Islam secara totalitas, semuanya, seluruhnya, tanpa kecuali. Nah, tidak ada pilihan bagi kita untuk memilih yang ini dan yang itu. Nah, setelah datang syariat Allah Azza wa Jalla kepada kita, maka nali mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, tidak pantas bagi seorang mukmin, tidak pula bagi seorang mukminah, tidak boleh bagi mereka, nah, apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, suatu hukum, maka tidak boleh bagi mereka untuk memilih dari urusan mereka sendiri. Ya, ini lebih mengutamakan kepentingan dia. Tidak pantas bagi seorang mukmin maupun seorang mukminah lebih mengutamakan, mendahulukan urusan dia, kesenangan dia, keinginan dia dibandingkan syariat Allah Azza wa Jalla. Ah, ini enggak cocok dengan apa yang saya harapkan, enggak sesuai, ditinggalkan, tidak digunakan. Dia memilih apa yang sesuai dengan hawa nafsunya, padahal jelas itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, datang di dalam kitabullah, di dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, maka yang demikian ini tidak diperbolehkan bagi seorang mukmin, demikian pula seorang mukminah. Wajib bagi kita untuk menerima apa saja yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam kepada kalian, ambil, kata Allah Subhanahu wa taala, laksanakan, kerjakan semampu kalian. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dan apa yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka tinggalkanlah oleh kalian. Di dalam bab ini Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan beberapa ayat dari firman Allah Azza wa Jalla, di antaranya surah Al-Baqarah ayat yang ke-208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas, secara menyeluruh. Jangan setengah-setengah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain, di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzi nayasumuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablik." Naam. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayakfur bihi wa yuridu syaitan ayudillahum dhalalan ba'ida. Alam tara ila alladziina yas'umuna. Naam. Apakah kamu tidak mengetahui, tidak melihat kepada mereka, orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka itu amanu bima unzila ilaik, mereka itu beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu. wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkeinginan untuk berhukum kepada tauhid, padahal mereka telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkufuri tauhid. Dan sungguh syaitan sangat berkeinginan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-159 yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala di sini, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'in, sungguhnya mereka orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, sungguh engkau tidak termasuk di dalam mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikit pun tidak termasuk di dalam golongan mereka. Berkata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, nam menjelaskan bab ini, kata beliau rahimahullahu taala, hada huwal wajibu ad-dukhul fil islam kullih wa laisa bi ba'di. Nam, ini adalah merupakan perkara yang wajib yang harus nam bagi setiap manusia untuk mereka masuk untuk mereka masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Nah, tanpa memilih-milih dan memilah-milah mana yang sesuai dengan hawa nafsunya, mana yang sesuai dengan keinginannya. Tidak demikian, akan tapi apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya maka wajib bagi dia untuk nah mengikutinya, melaksanakannya, mengambilnya. Nah. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Yakni fil Islam, yang masuk ke dalam asilm yaitu Islam. Nah, masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Wa yaqulu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in, mereka orang-orang yang nam memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, maka sungguh kamu tidak termasuk bagian dari mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sedikit pun. Wa yaqulu jalla wa ala, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ay yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Nah, wa'atadna lil kafirina adaban muhina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan mereka berpeinginan untuk mencerai-beraikan, memecah belah antara Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya, dan mereka mengatakan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd, kami beriman dengan sebagian dan kami mengkufuri sebagian yang lainnya. Wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka menginginkan, berkeinginan untuk menjadikan antara itu jalan yang lain, memilih jalan tengah antara kekufuran dan keimanan, mencari-cari celah. Mencari jalan yang lain yang mereka anggap tengah-tengah. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka inilah orang-orang yang benar-benar kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sebenar-benarnya. Dan kami siapkan bagi orang-orang kafir adab yang menghinakan bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ancaman. Jaga Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berusaha untuk memilih-milih, memilah-milah, mencerai-beraikan antara Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, memisah-misahkan mana yang sesuai dengan hawa nafsunya diikuti dan mana yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, akan ditinggalkan oleh mereka. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, fal wajibu wa dukhulu fil islami kulli, maka yang wajib yaitu bagi setiap orang untuk masuk ke dalam Islam secara totalitas, secara menyeluruh, semuanya, tanpa memilih-milih dan memilah-milah, mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian yang lainnya, menerima sebagian dan meninggalkan, mengingkari sebagian yang lainnya. Tidak demikian. Akan tapi apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, semuanya diambil, semuanya diterima tanpa kecuali, tanpa memilih-milih dan memilah-milah. Yakni al-wajibu ayyal tazima al-muslimu fil islami kullihi. Yang wajib bagi setiap muslim untuk berpegang teguh dengan Islam, mengambil dari Islam semuanya, sholatan wa zakatan wa siyaman wa hajjan wa jihadan, baik sholatnya maupun zakatnya, puasanya, hajinya, jihadnya, dan yang lainnya dari amalan-amalan yang datang dalam Islam, yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, semua diterima, semua diterima. Tidak ada yang boleh diingkari, tidak ada yang boleh ditinggalkan. Ma yakulu bas ana usalli wala uzakki, uzakki wala asum, wala yajibu an yaltazima bil islami kulli. Maka dia tidak boleh mengatakan aku sholat tapi tidak berzakat, zakat tapi tidak berhaji, aku berzakat tapi tidak berhaji. Tidak boleh demikian, mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Naam. Nah, tidak boleh dia tidak berpegang teguh, nah, tidak mengamalkan Islam secara menyeluruh. Ya, ini tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk memilih-milih, nah, memilah-milah mana yang dia kehendaki, dia ikuti. Mana yang dia tidak dia kehendaki, dia ingkari, dia tinggalkan. Nah, sehingga dia mengamalkan sebagian dari syariat Allah Azza wa Jal, dan dia meninggalkan dan mengingkari sebagian yang lainnya. Kembali ke matan, ke isi dari kitab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala setelah beliau menyebutkan beberapa ayat dari firman Allah Azza wa Jal. Maka beliau menyebutkan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, pada hari di mana wajah-wajah akan memutih, tabyaddu wujuh, demikian pula wajah-wajah yang lain akan menghitam. Dalam surah Al-Imran ayat yang ke-106 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, pada hari itu di mana wajah-wajah akan memutih dan wajah yang lain pun akan menghitam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ayat tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal i'tilaf, wal i'tilaf wa taswaddu wujuhu ahli bid'ati bid'ai wal ikhtilaf, yakni yang dimaksud dengan yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, yaitu akan memutih wajah-wajah ahli sunnah, nah, dan orang-orang yang bersatu di atas agama Allah Azza wa Jal, di atas apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dan akan menghitam Nah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kata beliau, tabyaddu wujuhu ahli sunnah wal i'tilaf, maka akan memutih wajah-wajah ahli sunnah wajah-wajah orang-orang yang mereka senantiasa mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan mereka orang-orang yang senantiasa bersatu di atas agama Allah, di atas apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wa taswaddu wujuhu ahli al-bid'ah wal ikhtilaf, dan akan menghitam, yakni wajah-wajah ahli al-bid'ah, orang-orang yang senantiasa melakukan kebid'ahan, membuat-buat kebid'ahan, dan orang-orang yang enam mereka bercerai-berai di dalam beragama. Ini juga menjelaskan tentang kepada kita bahwasannya perselisihan, perpecahan itu merupakan perkara yang diingkari di dalam syariat ini, dicela di dalam agama Allah Azza wa Jal. Yang mana kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasul alaihi salatu wasalam, untuk mereka senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan mereka, bersatu di atas al-haq, di atas agama Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya biiznillah taala tentunya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah.